Mitra Bisnis, Februari lalu Mahkamah Agung memenangkan gugatan seorang pengusaha yang sejak 16 tahun lalu telah mendaftarkan kata Kopitiam sebagai merek dagang eksklusif untuk restorannya. Namun, pengusaha kafe Kopitiam lainnya yang tanpa izin menggunakan kata Kopitiam di nama tempat usahanya, menganggap kata Kopitiam adalah kata generik yang tidak bisa dipatenkan sebagai merek. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini saya telah tersambung dengan Ari Juliano, pengacara sekaligus konsultan Haki. Pak Ari, bisa Anda ceritakan mengenai kasus ini? Jadi, sebenarnya Kopitiam ini kan sudah didaftarkan oleh seorang pengusaha pada tahun 96. Kemudian, pada tahun 96 itu, Dirjen Haki memberikan sertifikat merek kepada dia. Karena mungkin dianggapnya pada saat itu Kopitiam adalah suatu tanda yang memiliki daya pembeda gitu. Jadi unik. Padahal, mungkin dia nggak tahu bahwa Kopitiam itu dalam bahasa Hokian itu artinya warung kopi atau kedai kopi gitu. Artinya sama halnya dengan sebutan generik lainnya, warteg atau warung kopi, seperti itu. Mulai menjadi masalah adalah ketika belakangan banyak restoran atau kedai kopi yang menggunakan kata Kopitiam. Seperti salah satunya adalah di waktu di Medan itu. Nah, Indonesia ini menganut rejim pendaftaran untuk merknya. Jadi ada yang aktif, ada yang pasif, tapi Indonesia menganut rejim pendaftaran. Artinya, siapapun yang lebih dulu untuk mendaftarkan suatu merek, maka dia yang dilindungi merknya gitu. Setelah masalah Kopitiam ini, karena yang di Medan itu belakangan baru menggunakan, kemudian pihak Kopitiam yang telah terdaftar mereknya tersebut mengajukan gugatan. Hingga akhirnya sampai ke Mahkamah Agung dan bisa dibuktikan bahwa punya merek Kopitiam saja ini dimenangkan sehingga menggugurkan pendaftaran merek Kopitiam yang menggunakan kata lain. Dalam hal ini, waktu itu Kopitiam Kok kalau nggak salah ya. Jadi dia menggugurkan. Nah, kemudian setelah dikuatkan oleh Mahkamah Agung ini, maka Kopitiam ini kalau saya dengar dari beberapa pengusaha Kopitiam lainnya, jadi merasa dikuatkan posisinya, sehingga berusaha untuk melakukan upaya-upaya hukum terhadap pengusaha Kopitiam yang lain, yang belum terdaftar mereknya, gitu, dan menggunakan kata Kopitiam. Nah, disinilah mulai menimbulkan problema, karena ternyata sudah banyak pengusaha Indonesia menggunakan kata Kopitiam, namun ketika mendaftarkan ke Dirjen Haki, ditolak, karena sudah ada penggang Kopitiam saja. Nah, menurut saya di sini ada masalah sebenarnya di Dirjen Hakinya gitu. Bahwa pertama ketika dia menerima Kopitiam itu, dia tidak tahu bahwa itu tidak unik, tidak memiliki daya pembeda. Itu kesalahan pertama. Dan kesalahan kedua adalah ketika pengusaha merek yang lain, merek Kopitiam yang lain yang ada penambahan kata yang lain itu mendaftarkan, itu ditolak juga oleh Dirjen Haki dengan alasan sudah ada pemilik merek Kopitiam. Padahal dalam prakteknya, jika misalnya ada satu kata yang sudah terdaftar, kemudian ada pihak lain yang mendaftar dua kata yang menggunakan kata yang sudah ada, itu tetap bisa diterima. Jadi beberapa dalam praktek itu beberapa bisa. Cuma anehnya memang yang untuk kejadian Kopitiam ini, yang lain itu jadi nggak bisa mendaftarkan lagi gitu. Kayak misalnya kata Silver itu sudah ada yang mendaftarkan mereknya. Kemudian ada tiba-tiba nanti ada merek Quick Silver, Silverbird, kayak gitu masuk lagi. Artinya di sini tidak konsisten Dirjen Haki. Nah, oleh karena itu, yang saya dengar juga dari pengusaha Kopitiam waktu itu, pada saat kita juga pernah berdiskusi, sebenarnya akan dilakukan upaya hukum terhadap pemilik merek Kopitiam ini, dalam arti untuk upaya pembatalan, dengan dasar bahwa merek ini tidak unik dan merupakan kata yang umum, sehingga diharapkan nanti pengadilan itu akan membatalkan merek itu, dan sehingga merek-merek yang lain, Kopitiam yang lain ini tetap bisa menjalankan usahanya dengan menggunakan kata Kopitiam. Lalu kenapa sih Pak? Masalahnya sampai bisa panjang seperti ini, di mana akar masalahnya? Kalau saya lihat sih, di sini maksudnya masalah pembuktian gitu ya. Waktu awal itu seharusnya dibuktikan bahwa Kopitiam itu sebenarnya sudah merupakan kata yang dipakai secara umum gitu. Karena yang saya tahu, ketika waktu di Mahkamah Agung proses pengadilan yang kemarin itu, hanya sekedar bahwa mereka mempermasalahkan Kopitiam dengan suku, dengan kata yang lain itu sebenarnya bisa didaftarkan dengan melihat presiden sebelumnya gitu. Tapi belum ada saksi ahli yang menyatakan bahwa Kopitiam itu adalah sebenarnya umum dipakai di beberapa negara Asia Tenggara dan juga di kawasan-kawasan tertentu di Indonesia gitu. Itu yang belum sebenarnya. Nah, sebenarnya siapa saja sih yang dimintai pendapat ketika Dirjen Haki akan meloloskan suatu merek? Jadi sebenarnya ya, untuk pendaftaran merek ini adalah sangat tergantung pada subjektivitas dari pemeriksa merek di Dirjen Haki. Itu benar-benar subjektivitas. Jadi ketika dia meluluskan atau akhirnya menerima pendaftaran suatu merek, pada akhirnya itu adalah pertimbangan subjektif dari Dirjen Haki. Nah, lalu pihak-pihak lain yang apabila merasa dirugikan, seperti tadi pengusaha muscle content ini, sebenarnya bisa melakukan upaya hukum terhadap merek-merek yang terdaftar tersebut. Kalau misalnya ternyata merek itu dianggap tidak punya daya pembeda, atau tidak unik, atau sifat terlalu umum, atau melanggar norma-norma susila, melanggar ketertiban umum, itu bisa gitu. Jadi ada pihak lain yang mengajukan upaya hukum agar dibatalkan. Demikian Ari Juliano, saya Fahmi Andrian.